tertuju padaku, itu yang buat tukar rencana. Itu kan mudah saja, kita janji dahulu tepatnya. Kalau memang begitu cara yang adik mau, baik nanti kau tunggu di sana. Kalau kau dengar bunyi suara motor Honda, cobalah kau naik segera. Kau dengar bunyi suara motor Honda, cobalah kau naik segera. Tra-la-la.